Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita teruskan. Terakhir kita sampai pada ayat Al-Quran Al-Karim Suratul Ma'idah. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, yakni Islam ini yang Rasulullah bawa. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku serta aku ridhoi untuk kalian Islam ini sebagai agama. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Langsung sahihnya saja yang kita baca dari tafsir. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum bitamamin nusri, dengan cara Allah sempurnakan penolongannya. Jadi sempurna agama Islam ini dengan Allah berikan pertolongan. Wa takmili syara'i dhahirah wal batinah, juga dengan penyempurnaan syariat yang nyata, syariat-syariat yang nyata yang kelihatan dan yang sifatnya batin. Wal usuli wal furu'i, serta sudah Allah sempurnakan pula mana yang pokok-pokok dari agama ini dan mana yang cabang-cabangnya. Itu semuanya sudah Allah sempurnakan. Walihada kana kitab wa sunnah kafiyaini kulal kifayah. Oleh karena inilah kitab dan sunnah itu keduanya mencukupi. Fi ahkami dini wa usulihi wa furuhi. Fi ahkami dini usulihi wa furuhi. Dalam hukum-hukum agama mencakup pokok-pokoknya dan yang cabang-cabangnya. Jadi tidak perlu tambahan. Sudah sempurna Islam ini. Fakulu mutakalifin yasmu anaula budalin nasi min ma'rifati aqidihim wa ahkamihim ila ulumin ghairi ulumil kitab wa sunnah. Maka kalau ada orang yang bertakalluf membebankan dirinya lalu mengklaim harus bagi manusia ini untuk mengetahui agama, akidah dan hukum-hukum agama itu membutuhkan ilmu selain kitab dan sunnah, min ilmil kalam wa ghairihi, berupa ilmu kalam, ilmu filsafat dan yang selainnya, fahuwa jahilun mubtilun fi da'wahu. Maka orang yang mukallaf tadi yang sudah Allah beri syariat ini kok merasa enggak cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah, butuh ilmu yang lain, maka dia adalah jahil. Batil dakwahnya, pengakuannya. Enggak sah mengaku-ngaku sudah menyatakan Islam sebagai pilihan agamanya. Berarti dia tadi dengan ungkapan lain kata As-Sa'di, qad zama anad din la yakmul. Bahasanya agama ini dia telah berprasangka tidak sempurna ila bima qalahu wa da'ilaihi, kecuali dengan apa-apa yang dia sebutkan tadi, yakni harus butuh ilmu kalam, ilmu filsafat. Wa hadza min a'dhamil dzulmi wa tajhili lillahi wa li rasulih. Maka ini termasuk sebesar-besar kezaliman dan pembodohan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah mengatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati adh-dhahirah wal batinah, dan aku telah sempurnakan kata Allah untuk kalian kenikmatanku yang zahir maupun yang batin. Wa raditu lakumul islam adina, dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Ayat kata As-Sa'di, ikhtartuhu wastafaituhu lakum dinan. Aku memilih sama, ikhtaro, istofa, sama. Aku telah memilih untuk kalian agama ini. Kama irtadaitukum lahu, sebagaimana aku ridhoi untuk kalian agama Islam ini. Fakumu bihi syukran li rabbikum, maka tegakkan syukur kepada Rabb kalian. Ya, bersyukurlah dengan nikmat-nikmat itu, dengan pilihan Allah itu berupa agama Islam ini. Bersyukurlah. Wahmadu alladzi mana 'alaikum bi afdalil adyan wa asrafiha wa akmaliha. Dan pujilah Allah zat yang telah menganugerahkan atas kalian agama yang paling mulia, yang paling tinggi dan yang paling sempurna ini. Baik, barakallahu fikum. Itu yang menjadi syahid ayat tersebut. Berikutnya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan taklik kembali meneruskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, taraktukum alal baydha'i nakiyatan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian ini, atau aku tinggalkan kalian ini berada di atas al-baydha, putih, naqiyah, bersih. Putih, bersih. Siangnya, malamnya seperti siangnya, keadaan merangkan malam ketika terang benderang ada purnama, itu seperti siangnya. Tidaklah seorang itu bergeser darinya kecuali dia akan hancur. Bergeser dari bimbingan sunnah, bimbingan Rasulullah SAW dalam berislam ini, kecuali dia akan hancur. Lebih memilih mengambil yang lainnya dari Al-Quran dan sunnah, meninggalkan Al-Quran dan sunnah, maka dia akan hancur. Hadisnya lihat Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban, dan juga dalam bab ini ada dari sahabat Umar bin Khattab di Sahih Bukhari. Saya tersebutkan tadi pertanyaan Syaikh Utsaimin ya, salah. Ibnu Rajab, perkataan Ibnu Rajab. Waqala, berikutnya, waqala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, tuwfiya Rasulullah sallam wa ma ta'irun yuhariku janahaihi fis sama' ila wa qad dzakara lana minhu hilman. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam meninggal dunia dan tidaklah seekor burung yang menggerakkan, mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di langit, kecuali sungguh Rasulullah SAW telah menyebutkan untuk kita dari peristiwa itu sebuah ilmu. Baik, ini semuanya menunjukkan bahasanya telah sempurnanya Islam itu, enggak butuh yang lainnya. Sudah Rasulullah sebutkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat, itu sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya SAW. Ini usaha ulama dalam rangka untuk menerangkan mana yang jelas, yang wadih jelasnya, mana yang haram, dan mana nanti yang ada perkara syubhat di antaranya, karena likusuril ilm, terbatasnya ilmu seseorang sehingga tidak mampu menjangkau sampai batasan halal atau haram masih di tengah-tengahnya. Yang akan datang biasanya ada poin-poin berikutnya nanti. Ta'liq atau syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dzakara minhu ilman, Rasulullah telah menyebutkan dari tentang peristiwa burung mengepak-ngepakkan sayapnya terbang di udara itu, sudah Rasulullah sebutkan darinya ilmu. Hal huwa halal au haram, apakah ilmu yang dimaksud itu berupa penjelasan masalah perkara yang halal atau perkara yang haram, sudah ada ilmunya. Alladzi yuhimuna wa hadza, ini yang penting bagi kita adalah mengetahui ini. Mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Amma nauhu malladzi qalahu lana, adapun nau'nya, macamnya. Mana yang Rasulullah sebutkan macam-macamnya itu? Ya, ini perinciannya itu apa? Ya, ini butuh mempelajari kitab dan sunnah ini. Karena sudah jelasnya perkara syariat Islam, sehingga seorang ingin mengetahui, ya butuh mempelajarinya. Qala, lebih jauh lagi Syekh menerangkan kepada kita tentang perkara mana yang halal, mana yang haram, mana yang masuk syubhat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat 29, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk maslahat kalian. Seluruhnya. Jadi yang halal-halal itu memang sudah Allah siapkan untuk kemaslahatan makhluk yang hidup di dunia ini. Suratul Baqarah ayat ke 29. Tafsirnya, ay khalaqalakum birran bikum wa rahmatan. Allah ciptakan ini semuanya untuk kalian dalam dalam bentuk kebaikan Allah untuk kalian dan rahmat Allah untuk kalian. Allah Maha Kasih Sayang, sehingga yang dibutuhkan manusia itu diciptakan bagi yang sudah nampak di dunia ini ataupun yang masih terpendam di dalam perut bumi. Kekayaan alam ini semuanya untuk maslahat manusia, hamba Allah ini. Jami'u ma'al ardi, seluruh yang ada di atas muka bumi. Seluruh yang ada di atas muka bumi. Lintifa'i wal istimta'i wal iktibar. Bisa kalian manfaatkan. Kalian bernikmat-nikmat dengannya. Dan kalian bisa mengambil pelajaran padanya. Wa fi hadhil ayatil azimah dalilun ala anal asla fil asya'i al ibahatu wa toharah. Ayat ini sebagai dalil, bahasanya yang asli, yang pokok, perkara-perkara itu hukumnya adalah boleh dan suci. Nah, mulai masuk merinci bentuknya. Kalian berjalan di muka bumi ini. Ketemu pelepah yang ada daunnya dari pohon kelapa. Bersih, suci, boleh diambil manfaatnya. Untuk sholat misalnya. Alas sholat. Dimanfaatkan. Bernikmat-nikmat dengannya, dibuat tikar dan seterusnya. Dibuat kopat. Iya, kalau kopat dari daun kelapa kan. Baik. Asalnya ibahah wa toharah. Boleh. Artinya itu kalau milik sendiri ya. Di kebunnya sendiri. Kalian masuk kebun punya sendiri. Kalau punya orang lain dengan apa. Akad. Kalau memang perlu akad. Transaksi. Entah itu beli atau pemberian. Hadiah dan seterusnya. Suci. Dan al-ibahah. Boleh dimanfaatkan. Enggak tiba-tiba langsung dapat, wah ini najis, enggak. Toharah asalnya, suci. Dedaunan, suci. Barang-barang yang di muka bumi ini. Li'anha siqat fi ma'rudil imtinan. Karena konteksnya perkara tadi disebutkan dalam bentuk anugerah, pemberian nikmat. Jadi asalnya suci dan boleh. Yakhju bidzalika al-khaba'is, baru keluar dari hal itu yang khaba'is, yang jelek-jelek. Nah, asalnya banyak perkara yang banyak sekali itu yang ibahah boleh serta suci, kecuali nanti yang jelek keluar darinya yang jelek-jelek. Fa inna tahrimaha aydhan yu'khadhu min fahwal ayat. Dan yang haram ini, maka sudah pengharamannya juga bisa diambil dari sekian banyak ayat. Wa ma'rifatul maqsud minha wa annahu khalaqaha linaf'iha linaf'ina. Baik, kita perlu mengetahui dari ayat tersebut juga cara ma'rifatul maqsud. Allah memberikan maksud tertentu diadakan perkara yang khabis, yang najis. Nah, yang enggak boleh diambil manfaatnya misalnya. Juga dari ayat Al-Qur'an. Maksud tujuan itu semuanya untuk manfaat bagi kita seluruhnya. Jadi yang baik-baik tadi. Fama fihi dharurun fahuwa kharijun min dhalik. Adapun yang memiliki maldorot, maka keluar dari hal yang aslinya. Yang tidak ibahah dan tidak toharah tadi. Itu yang jelek-jelek maldorot, maka keluar dari keasliannya. Wa min tamami ni'matihi man'ana minal khaba'is tanzihan lana. Dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah pada kita, maka kita dilarang dari perkara yang jelek-jelek itu agar kita bersih darinya. Yang najis, yang jelek, itu agar kita bersih dari perkara tersebut. Dan itu sedikit, tentu banyak yang suci, banyak yang ibahah daripada yang najis dan yang dilarang. Baik. Berikutnya, wa naha an kulli dzi mikhlabin minat thair. Nah, ini bahasa dalam hadis Rasulullah, cuman diambil poin-poin pentingnya saja. Perkara yang dilarang, setelah secara umum itu banyak yang boleh, suci, yang dilarang antara lain. Rasulullah dalam Islam ini, Rasulullah melarang setiap dari jenis burung yang memiliki mikhlab, yaitu cakar, untuk mencakar, memangsa buruan daripada jenis burung ini, dia mencakar. Apa burung apa yang punya cakar? Nah, itu. Kelihatan dari atas ada ayam yang di bawah, maka dia berusaha mengintainya. Setelah itu dicakarnya, setelah mendekat, dicakar. Nah, itu diharamkan burung-burung yang punya cakar. Datang dalam surah, cuman di sini enggak ada dibekan hadisnya. Dan keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, membuka itu yang ketemu, yang malah yang satunya, yang dina bin nasiba. Naha an kulli dina bin nasiba. Rasulullah juga melarang setiap binatang buas yang memiliki dina bin, semacam yang di telinga, di mulut, taring. Dari binatang-binatang buas, harimau ada taringnya, singa ada taringnya. Nah, itulah. Itu dalam Sahih Bukhari nomor 5780. 5780. Baik. Sahihnya naha an kulli dzinabin minas siba. Baik. Wa naha an qatli annamlah. Rasulullah melarang membunuh semut. Fathahir bin Bas, kalau semut tersebut mau menurutkan dan sulit menghindar darinya kecuali harus dibakar, maka katanya tidak mengapa. Walau alam, dulu pernah baca Fathahir bin Bas demikian. Kadang mengganggu di makanan. Kita enggak sengaja membunuh, tapi apa? Karena makanannya itu butuh untuk dihangatkan misalnya, tiba-tiba mati sendiri. Kita enggak sempat mengeluarkan. Nah, itu daruri. Baik, asalnya dilarang bunuh semut. Wan nahlah, larangan membunuh tawon. Larang bunuh tawon. Pernah ikut manen madu. Kadang terpaksa tawonnya keinjak atau masuk yang manual itu pakai semacam goni dibakar, itu mendekat ke itu biar tujuannya itu biar pergi tawonnya dari sarang itu. Ternyata dia ada yang menempel di goni tadi, terbakar. Kita enggak sengaja membakar, hanya untuk mengusir, tapi dia terbakar. Asalnya enggak boleh. Baik, di daerah Sragen ke selatan dulu pernah ikut panen sekali di kebun karet. Wal hudhud. Jenis hewan atau jenis burung ini? Hudhud ini. Burung? Itu. Diharamkan. Wasort. Nau toir, disebut dengan nau dari udah macam-macam burung. Fa'anta tajidu anal halal bayyin. Maka kau dapatkan yang halal itu sudah jelas. Banyak sekali jumlahnya. Wal haram bayyin. Dan yang haram pun sudah diterangkan dalam Islam ini. Ini adalah global ya. Pembahasan rinci di kitab fikih tentunya. Kitab fikih merujuk hadis-hadisnya dari hadis yang sahih, didapatkan perkara yang halal, perkara yang haram. Baik, bagi keturunan Nabi Muhammad SAW, maka walaupun dia itu halal zat makannya, di sana ada larangan makan harta sedekah. Nah, ya kan? Min babil faedah. Walaupun halal aslinya, tapi dilarang untuk makan harta sedekah. Bagi siapa tadi? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keturunan Nabi Muhammad di sini? Yang Arabi? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Kalau ada, dia enggak boleh makan harta sedekah. Rasulullah pernah suatu saat mendapatkan kurma, menemukan kurma gitu. Setelah dimakan, Rasulullah berusaha mengeluarkan kembali. Khawatir itu harta sedekah. Ini kalau hadiah boleh. Hadiah boleh. Kalau sedekah bagi umat Muhammad, bagi keturunan Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Tayyib barakallahu fikum. Terlupa kemarin mengartikan halailu abna'ikum itu adalah menantu. Bagi seorang ayah punya anak laki-laki kemudian punya menantu perempuan, itu enggak haram hukumnya. Haram hukumnya apa? Karena menjadi mahram setelah itu. Walaupun sudah dicerai enggak boleh menikahi tadi. Menikahi halail tadi. Jadi menjadi mahramnya. Halail menjadi mahram bagi bapak. Dan juga anak enggak boleh menikahi apa? Mertua. Begitu akad nikah itu menjadi mahramnya. Jadi ibu mertua menjadi mahram bagi dia. Enggak boleh cerai dengan anaknya menikah dengan ibu mertua, enggak boleh. Langsung jadi mahram. Baik, barakallahu fikum. Poin yang berikutnya itu saya masih kesulitan memahami dan menerjemahkan sehingga kita tinggalkan satu alinea. Jadi langsung pada pertanyaan Ibnu Rajab yang bawahnya, alinea berikutnya. Wa fil jumlah. Baik. Wal afu atas keterbatasan ilmu yang ada sehingga masih kesulitan. Kosakata yang kita dapatkan diterapkan tidak pas begitu. Baik, wa fil jumlah fama tarakallahu wa rasuluhu halalan illa mubayyinan. Wala haraman illa mubayyinan. Sebagai kesimpulan, kata Ibnu Rajab, kembali pada perkataan Ibnu Rajab mensyarah hadis tentang perkara yang di atas, hadis Luqman bin Basir. Kesimpulannya, apa-apa yang Allah dan Rasulnya tinggalkan sebagai sebuah perkara yang halal, tidaklah Rasulullah dan Allah dan Rasulnya meninggalkan sebagai perkara itu perkara yang halal, kecuali sudah diterangkan halalnya. Dan juga telah diterangkan haramnya kalau itu haram. Jadi perkara yang Allah dan Rasulullah meninggalkan dari al-asya itu sudah diterangkan halalnya dan yang haramnya. Lakin ba'duhu kana adharu bayanan min ba'din. Hanya saja, bahkan tapi, sebagian perkara itu ada yang sangat wadih halalnya dari sebagian yang lain. Satu sisi dia sudah sangat terang sekali, tapi sisi yang lain, sebagian yang lain perkara-perkara itu ada yang di bawah itu penjelasannya. Tingkat kehalalannya itu masih di bawahnya. Maka fama dhahara bayanuhu, kalau yang cetakannya salah, kurang nun, merujuk ini di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam di sana ada nunnya, bayanuhu gitu. Maka dia sudah jelas penjelasannya tentang halalnya gitu maksudnya. Bayanuhu. Sama, kurang nunnya. Sakot. Istilahnya sakot. Gugur huruf nunnya. Kesalahan dari pihak pengetiknya. Wastahara wa'uliyam nadini bidarurah min dalika lam yabeko fihi syakun. Baik, sudah sangat jelas penjelasan halalnya dan terkenal serta diketahui dari agama ini secara pasti, maka tidak sisa padanya keraguan. Ya sudah pasti halalnya gitu. Enggak misalkan keraguan. Wala yu'daru ahadun bijahlihi fi baladin ya'daru fihil Islam. Seorang enggak diberi udzur kalau enggak tahu. Kalau dia bodoh enggak diberi udzur. Yang mana dia hidup di negeri yang nampak atau yang dohir syiar-syiar Islam. Zina itu haram misalnya. Wah, aku enggak tahu kalau zina itu haram. Enggak ada udzur kalau dia tinggal di negeri Islam dan karena itu sudah wadih sangat jelasnya tidak memberikan keraguan tentang haramnya, maka enggak ada udzur bagi seorang hamba enggak mengetahui ilmu zina itu haram misalnya. Atau bangkai babi itu haram. Enggak ada udzurnya bagi orang demikian ini. Baik. Wa ma kana bayanuhu duna dzalik faminhu mastahara baina hamalati syari'ati khosatan fa'ajma'al ulama'u ala hallihi atau ala hillihi au hurmatihi wa qad yakfa ala ba'din man laisa minhum. Baik. Adapun yang kejelasannya, kewadihannya, kegamblangannya di bawah itu, maka sebagiannya ada yang terkenal di kalangan para ulama hamalatus syariah, terkenal di sisi mereka secara khusus. Maka ulama sepakat misalnya atas halalnya atau atas haramnya. Sepakat mereka, yang ini halal, yang ini haram. Dan kadang tersamarkan hukum tentang halalnya atau haramnya itu atas sebagian orang. Sebagian orang maksudnya para ulama, sebagian yang lain enggak terang baginya. Wa minhu ma lam yastahir baina hamalati syariah aidon. Ternyata perkara yang tadi itu enggak apa? Tidak terkenal. Enggak jelas atau tidak terkenal di kalangan penuntut ilmu, dikatakan para ulama hamalati syariah, penuntut ilmu yang dikatakan ulama juga. Maka fakhtalafu fi tahlilihi wa tahrimihi wa dzalika li asbabin. Karena tidak terangnya tadi berkurang derajat keterangannya, ulama pun berselisih tentang halalnya atau tentang haramnya. Yang dengan itu ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Baik, ta'liknya, saya mengatakan, al-an bayyana rahimahullahu anama ulima bidoroh min din Islam fahada la yu'dar ahadun bijahlih. Sekarang Syekh Ibnu Rajab maksudnya menerangkan sesungguhnya yang diketahui secara pasti dari agama Islam ini tentang hukum sesuatu perkara sudah pasti qat'i, maka seorang pun enggak diberi uzur ketika jahil tentangnya, enggak tahu tentangnya. Ya, kembali ke atas tadi contohnya haramnya babi, haramnya zina, itu kalau kata haram. Enggak diberi udzur orang, aku enggak tahu ini, gimana ini, maksud mau dihukum. Setelah zina enggak mau, Islam sudah tegak syariat, enggak mau dia ditekan hukum syariat misalnya. Enggak ada udzur bagi dia. Baik. Labuda an yakuna aliman bihi fi baladin yadharu fi ahkamul Islam. Suatu perkara yang pasti, mesti ada ulama yang mengetahui hukum itu di sebuah negeri tempat dia tinggal tentang nampaknya jelasnya hukum-hukum Islam itu. Tetap ada di negeri manapun, kalau sudah pasti halalnya atau pasti haramnya, ulama akan mengetahui ulama yang tinggal di sebuah negeri tersebut. Maka rakyatnya enggak ada udzur tentangnya. Seorang pun dari kalangan rakyat enggak ada udzur tentang hal itu. Wasani, itu tingkatan pertama tadi, enggak ada udzur. Tingkatan yang kedua, mastahara baina hamalati syara'i walakinahu yakhfa 'ala ghairihim illa annahu wadihun indahum wa hadza aidan mimma ajma'u 'alaihi. Tingkatan yang kedua, terkenal di sisi para ulama tetapi tersamarkan, walaupun terkenal ada tersamarkan di sisi ulama yang lainnya. Yang padahal di sisi ulama yang mengetahui itu sudah wadih, jelas. Maka di sini juga terdapat kesepakatan. Karena secara umum ulama telah mengetahui hukum sesuatu itu. Hanya tersamakan bagi sebagian ulama yang lain. Maka ini pun kesepakatan ulama tentang hukumnya. Seperti yang di atas tadi. Kembali kepada yang pertama. Jadi enggak ada udzur tadi bagi orang yang jahil, pura-pura jahil atau memang jahil, tapi apa? Enggak diberi udzur kejahilannya. Wasalis. Maka na khafiyan ala ba'di hamalati syar'i wa huwa alladhi waqa'a fil khilaf. Yang para ulama pun tersamarkan tentang hukum suatu perkara. Jadi yang sebagian, tetap ya, sebagian ulama tersamarkan atas hukum suatu perkara. Wa waladi waqa'a fil khilaf, sehingga karena tersamarkan ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat tentang hukum perkara itu. Fasaratil ahwalu salasah, maka jadilah keadaan tentang masalah ini ada tiga bagian. Tiga bagian. Qala Ibnu Rajab, minha annahu qad yakunu nas alaihi khafiyan lam yanqulhu ila qalil minan nas falam yablugh jami'a hawatil ilmi. Di antaranya keadaan tersebut, sebuah nas terkadang tersamarkan, tidak dinukilkan kecuali sedikit daripada manusia, ahli-ahli al-hadis, rawi-rawi itu enggak menampilkan semuanya, karena enggak sampai pada mereka, sehingga enggak menukil semuanya, hanya sebagian kecil. Dan tidak sampai pada para ulama. Sehingga berselisih pendapat tentangnya, itu karena ini. Datang misalkan nas itu 100 membahas masalah ini, sampai hanya 50 pada sebagian ulama. Sebagian ulama lain sampai pada 20 hadis. Sehingga perbedaan pendapat. Kalau mau tahu hadis itu semuanya, tentunya ada yang di atas tadi. Wadih masuk derajat yang pertama. Karena enggak jelas itulah. Masing-masing ulama hanya melukir sedikit atau mendapat ilmu sedikit dari hadis, maka berbeda pendapat. Lihat ta'liknya. Qala syahada naqsun fil ilmi. Maka ini merupakan kekurangan dalam ilmu bagi sebagian ulama tadi. Li anna alladhi yakhfa 'alaihi hadha ma'nahu anna 'ilmahu qasir lam yahud 'ilman bi nususi syari'ah. Ini berarti kurang dalam hal ilmu, yakni bagi ulama tadi. Karena sesungguhnya yang tersamarkan atasnya ini berarti ilmunya qasir, sedikit atau kurang, tidak meliputi ilmunya secara umum terhadap nas-nas syariah. 100 cuma dapat 10 hadis, misalkan, kan cuma sedikit, qasir dia. Terlebih zaman dulu sulit untuk seorang bisa mengilmui seluruh ilmu yang ada. Tidak zaman sekarang, bagi orang yang punya kesempatan dan bisa mengoperasikan komputer, nah, dalam masalah haramnya sesuatu ini, dalil ini apa saja dicari. Sudah dikumpulkan sekian banyak dalil misalnya. Zaman dulu sulit, kalau enggak mencatat, enggak punya pinjaman buku, ya enggak dapat, enggak punya ilmunya, enggak punya hadisnya. Dapatnya 10 ya 10 itu, padahal ada di sana sampai 100 riwayat misalnya itu. Sebagai contoh, kenapa kok naqsun fil ilmi atau qasir ilmunya? Itu sebabnya. Kita saja di sini dalam satu majelis taklim kan beda pemahamannya, beda daya tangkapnya. Ada yang cepat menangkap, cepat menulis, cepat mengingat, dan ada yang di bawahnya lagi, berbeda-beda. Baik, itu satu keadaan. Keadaan yang lain kata Ibnu Rajab, wa minha anau qad yanqulu fihi nasan ahaduma bitahlil wal akhar bitahrim. Terkadang penukilan riwayat itu ada dua nas. Dikelompokkan nas yang banyak itu ada dua nas. Bagian pertama menyatakan nas-nas yang menyatakan halal. Bagian pertama nas-nas yang menyatakan halal. Sementara nas-nas yang lain menyatakan haram. Padahal perkanya itu satu. Perkanya adalah satu. Ini hanya teori ya. Ini masih sebentar teori di bahkan Ibnu Rajab ini. Nah, prakteknya ya di kitab-kitab fikih ya. Prakteknya di kitab-kitab fikih. Baik. Datang nas, sebagian nas itu adalah menyatakan halal, sebagian nas lain menyatakan haram. Fayablughu ta'ifatun. Fayablughu ta'ifatan ahadan nasaini dunal akharin. Maka sampailah kepada sebuah ta'ifah minal ulama, sekelompok ulama, tentang apa? Satu di antara dua nas itu tanpa mengetahui nas yang lain. Taunya hanya sampai hukum masalah haram nasnya itu. Menyatakan yang haram. Yang halal enggak mengetahui. Nah, sehingga berpendapat hukum ini adalah haram. Nah, gitu. Padahal di nas yang lain menyatakan halal. Diketahui oleh ulama yang lainnya. Sehingga beda pendapat. Ini haram, ini halal. Dua pendapat seperti itu. Fayatamasaku Nabi ma ballaghahu, maka masing-masing ulama memegangi dengan apa yang sampai kepadanya. Au yablughu nasali ma'an malam yablughu tarikh, atau kemungkinannya masing-masing nas yang berisi halal dan berisi haram itu sampai pada ulama. Kedua-duanya sampai, tetapi tidak mengetahui tarikh, tanggal. Duluan mana nih? Yang haram sampai, yang halal sampai. Duluan mana Rasulullah bersabda ini? Awal Islam atau akhir Islam? Karena ada di sana ada perbedaan nanti. Rasulullah pernah melarang sesuatu, tetapi akhir kehidupannya membolehkan. Ulama enggak tahu ini duluan mana hadis ini. Duluan yang mana? Lam yablughu at-tarikh, tidak sampai padanya tarikhnya, penanggalan atau tahunnya sampai Rasulullah itu duluan yang mana? Duluan yang halalkah atau duluan yang haram? Fayakifu li adami ma'rifatihi bin nasikh, maka dia bersikap, ulama tadi bersikap berhenti, diam, karena tidak mengetahui nasikh. Jadi yang datang terakhir jadi nasikh, penghapus hukum yang telah berlalu. Kalau asalnya haram, datang nas yang lain yang halal, berarti menasihkan yang haram. Gitu. Kalau mengetahui tarikh. Begitu. Barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Takliknya dari masalah ini, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Thank you.